Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الإخوان في الدين والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sebagaimana dikatakan oleh saudara kita Ari, kita akan sedikit membahas tentang kerasnya hati. Apa obatnya? Kerasnya hati, apa obatnya? Suatu waktu saya kedatangan sebuah email yang ditulis di blog saya kajiansaid.wordpress.com. Seorang wanita menanyakan sebuah soal yang saya bacakan soalnya. Saya mau bertanya, bagaimana mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut, sehingga apapun yang diajarkan dalam agama Islam bisa merasuk ke dalam diri saya. Ketika membaca soal ini, saya sangat berterima kasih kepada sang penanya, dan saya tidak buru-buru menjawab soal sang penanya tersebut. Karena permasalahan keras hati, kerasnya hati adalah permasalahan yang sangat besar, yang berhubungan dan sangat bermanfaat untuk diketahui oleh setiap muslimin dan muslimat. Karena iman naik dan turun. Karena iman apa? Naik dan turun. Terkadang hati bisa menjadi keras. Begitulah ayuhal ikhwan wa akhwati fillah, hati memiliki sifat-sifat. Sebagaimana seseorang memiliki sifat, hati bisa bercahaya dan hati juga bisa gelap gulita. Hati bisa berwarna putih dan juga bisa berwarna hitam kelam. Hati bisa lunak dan hati juga bisa keras, lebih keras daripada batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menghardik kaum Yahud di dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Yahud, kemudian hati-hati kalian menjadi keras setelah itu, fahiya kal hijarah, hati-hati kalian seperti batu, aw ashaddu qaswah, atau lebih keras dari itu. Ini menunjukkan bahwa hati bisa berubah-ubah dan sangat gampang berubahnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam ketaatan. Jadi hati bisa berbolak-balik. Seseorang yang sekarang beriman, bertakwa, hadir di pengajian, tetapi bisa saja minggu depan, bulan depan menjadi orang yang paling fajir, atau bahkan menjadi orang yang kafir. Hati mudah sekali berubah. Oleh karena itu kita penting mengetahui beberapa hal. Yang pertama, ciri-ciri hati yang keras. Ini agar kita tahu bahwa seperti apa sebenarnya hati yang keras itu. Kemudian yang kedua, sebab-sebab kerasnya hati. Sebab-sebab kerasnya hati. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana cara mengobati hati yang keras. Kemudian beberapa nasihat insyaallah akan saya sampaikan di akhir pertemuan ini. Ketahuilah ayuhal ikhwan fid din, bapak sekalian, saudara saudari, saudara sekalian, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Zumar, Az-Zumar, sangat mencela orang yang memiliki hati yang keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sungguh celaka, sungguh merugi, atau neraka wail, لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, untuk orang-orang yang hatinya keras, min zikrillah, dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan neraka. Yang kedua, mengatakan bahwa mereka dalam kesesatan. Sebisa mungkin kita mengenal sifat-sifat hati yang keras ini. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, saudari-saudari sekalian, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang keras memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri. Sehingga jika kita mengetahui ciri-ciri ini, maka kita bisa berusaha mengobati hati yang keras tersebut. Ketahuilah, hati yang keras ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang fajir, atau orang-orang yang fasik, atau orang-orang yang berkecimpung dengan kemaksiatan, tetapi bisa juga dirasakan oleh orang-orang yang penampakannya dalam ketaatan. Itu kita penting mengetahuinya. Yang pertama, ciri yang pertama adalah at-takasul anita'at wa a'malil khair, bermalas-malasan dari berbuat ta'at, atau untuk berbuat ta'at, ta'at, ketaatan, dan juga dari perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Jadi kalau kita merasakan diri kita dalam keadaan malas, contohnya saja salat asar untuk yang laki-laki, mungkin keenakan tidur siap, datang panggilan azan, coba saja siapa dari kita yang ketika imannya lemah akan malas untuk salat asar, apalagi salat subuh. Mungkin kita tetap menghadiri salat asar tersebut atau salat subuh tersebut. Akan tetapi hati kita dalam keadaan apa? Jika dalam keadaan terpaksa, maka yang termasuk kemalasan yang menimpa hati-hati kita. Oleh karena itu, kita harus sering melihat hati kita ini bagaimana. Melihat kondisi hati kita sebagaimana kita memperhatikan badan-badan kita, maka cobalah melihat ke dalam. Bagaimana sebenarnya keadaan hati kita? Apakah dalam keadaan sakit? Apakah dalam keadaan hitam? Ataukah dalam keadaan keras? Ataukah dalam keadaan lunak atau penuh cahaya? Bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kaum Hawa. Ibu-ibu sekalian, saudari-saudari sekalian. Terkadang perintah salat lima waktu masih sangat berat dilaksanakan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu ra'atin?" Wanita mana yang salat khamsaha wa shamat syahraha, yang dia salat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadan, wa ta'at zaujaha, dan mematuhi suaminya dan yang lainnya berhadis tersebut, dakhalat al-jannah min ayyi babin min ayyi abwabil jannah ma syaat, dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Coba saja ibu-ibu sekalian, kita perhatikan hati-hati ibu-ibu sekalian. Ketika tidak taat kepada suami, ini adalah ciri-ciri dari hati yang keras. Begitu pula bermalas-malasan setelah haid, tidak salat lima waktu atau mengundur-mundur salat, maka ini juga termasuk hati yang keras. Hati mulai mengeras. Ciri-ciri hati yang keras, bermalas-malasan dalam ketaatan atau melakukan perbuatan baik. Kalaupun belum menjadi keras, akan menuju ke sana. Ditakutkan jika diteruskan, maka hatinya akan menjadi keras, membatu seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir yang lainnya. Coba kita perhatikan di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menggambarkan ciri-ciri orang yang munafik. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Tidaklah mereka salat, tidaklah mereka mengerjakan salat, mendatangi salat, illa wa hum kusala, kecuali mereka dalam keadaan bermalas-malasan. Wala yunfikuna illa wa hum karimun. Dan tidaklah mereka berinfak, bersedekah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Subhanallah. Kemudian ciri yang kedua, bapak-bapak sekalian, ciri hati yang keras. Bagaimana kita mendeteksi penyakit hati yang ini, penyakit hati ini, hati yang keras, yaitu adamu ta'athur bi ayatil Qur'anil Karim wal ahadits an-nabawiyah wal mawa'idz al-hasan. Tidak tersentuh hatinya ketika mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan. Begitu pula ketika dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nasihat-nasihat yang disampaikan di mimbar-mimbar dan di kajian-kajian. Kalau seseorang merasakan saya sudah membaca buku, di sana ada dalil, ada banyak dalil tentang ketaatan, menyuruh perintah atau melarang terhadap suatu larangan, tapi tidak berarti perintah dan larangan tersebut, ketahuilah ini adalah ciri-ciri hati yang keras. Begitu pula ketika mendengarkan kajian, ceramah, khutbah, ayat-ayat yang dibacakan, dalil-dalil yang dibacakan, tidak berpengaruh terhadap diri seseorang, maka ketahuilah ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki hati yang keras, atau hampir hatinya menjadi keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Di dalam surat Qaf. Dan ingatkanlah dengan Al-Quran, orang-orang yang takut akan ancaman, itu ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti. Kemudian cobalah kita lihat ke hati-hati kita, apakah setiap dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka hati kita bertambah keimanannya, ataukah hanya sekedar angin yang lewat keluar di telinga kanan, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, atau masuk di telinga kanan, keluar lagi ke jari telinga kanan, tertolak, tidak tempat masuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam surat Al-Anfal, tepatnya ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya hanyalah kaum mukminin itu yang apabila disebutkan nama Allah, diingatkan dengan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar ketakutan, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka akan bertambah keimanannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Ini cobalah perhatikan hati-hati kita, kalau kita lalai maka datangilah Al-Quran. Bagaimana kita melihat, seandainya kalau kita membaca Al-Quran dan terjemahannya tidak berarti bacaan tersebut, ketahuilah hati yang seperti ini sudah menjadi keras atau akan mengeras seperti batu. Kemudian yang ketiga, di antara ciri-ciri hati yang keras atau hati yang mulai mengeras adalah tidak terpengaruh dengan sesuatu di sekitarnya yang berupa kejadian-kejadian seperti kematian, ujian-ujian dari Allah, bencana-bencana, dan al-ayat al-kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa disaksikan di alam ini. Ketika seseorang ingin mendeteksi hatinya bagaimana, cobalah lihat bagaimana dia ketika tertimpa musibah atau ketika melihat bencana-bencana alam yang terjadi, apakah hatinya bergetar ataukah hatinya tidak bergetar, karena takut akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia menganggap hal ini adalah sesuatu yang biasa saja, ketahuilah ini adalah ciri-ciri hati yang keras atau mulai mengeras. Contohnya saja, beberapa hari ini atau beberapa waktu yang lalu, di buah melon ada tulisan yang sangat bagus, La ilaha illallah. Yang seperti ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan di buah melon tersebut. Bagaimana buah melon bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisan yang sangat indah, La ilaha illallah, bisa dibaca oleh kita. Kucing yang di mukanya ada tulisan Allah, bulunya menggambarkan Allah, yang benar-benar terukir seperti apa? Tulisan Arab. Dan banyak sekali tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ketika terjadi tsunami, bagaimana, apakah bergetar hatinya seorang mukmin ketika melihat kejadian tsunami? gempa dan yang sebagainya, apabila dia bergetar, maka katanya hatinya dalam keadaan sadar. Akan tetapi kalau dia menganggap paling bencana alam, sudah sering di sana ada yang bencana alam lebih besar, di Chili gempa bumi besar-besaran, kalau di Indonesia ini kecil, subhanallah, jangan pandang kecilnya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan terjadi bencana, kemudian terjadi bencana. Kita lihat, ketika terjadi kecelakaan contohnya, kalau dia terbetik di hatinya, biasa saja, banyak orang meninggal, bahkan ada yang ratusan orang pesawat jatuh, sudah biasa. Tapi kalau misalkan hati yang sadar, hati yang bercahaya, akan ingat bahwa subhanallah, Allah cepat sekali mengambil orang itu. Bisa-bisa saya juga diambil dalam keadaan seperti itu. Cepat sadar. Tetapi kalau kejadian-kejadian seperti itu dianggap sesuatu yang biasa, tidak berpengaruh terhadap keimanannya, maka ditakutkan hatinya mulai mengeras atau benar-benar sudah menjadi keras. Kemudian selanjutnya, saya bacakan ayat yang mengisahkan tentang orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan au marrataini thumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awala yarawna, apakah mereka tidak melihat, annahum yuftanun, mereka difitnah, diuji, fi kulli amin marratan au marrataini, di setiap tahun sekali diuji, dua kali diuji, difitnah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fitnahnya diuji sekali atau dua kali, thumma la yatubun, kemudian mereka tidak bertaubat, wala hum yadzakkarun, dan mereka juga tidak mengingat kepada Allah. Coba diantara kita, coba saja diantara kita dalam setahun, ada tidak yang tidak merasakan sakit? Rata-rata kita ditimpa suatu penyakit, walaupun misalkan tidak parah. Contohnya saja, beberapa hari yang lalu saya ditimpa dengan mencret yang sangat, subhanallah, perut saya sangat sakit sekali. Aja dalam setahun. Entah nanti misalkan diuji dengan tiba-tiba hutangnya banyak, atau misalkan tiba-tiba dia banyak pengeluaran, terpaksa membantu tetangga, terpaksa ngurus anak yang sakit, sehingga hidupnya terasa apa? Ujian yang sangat berat. Atau difitnah, diuji dengan adanya tetangga, tetangga baru, kemudian dia ternyata jelek. Atau diuji dengan berbagai permasalahan yang cukup menyesakkan dada, memberatkan hati kita. Seharusnya dengan ujian-ujian seperti ini, seorang mukmin benar-benar bisa sadar bahwa dia sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak merasakan hal-hal seperti ini, ujian-ujian, kejadian-kejadian di sekitarnya, dan menganggap sesuatu yang biasa, tidak ada kehendak Allah di dalamnya, tidak ada pengaruh Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya, maka yang seperti ini adalah ciri-ciri hati yang keras atau mulai mengeras menjadi seperti batu. Hati-hati. Kalau hati sudah mengeras, bisa saja seseorang menjadi kafir dengan cepat. Kemudian selanjutnya, Bapak sekalian, ciri-ciri yang keempat, hati yang keras yang dimiliki oleh seseorang adalah bertambah cinta dengan dunia. Bertambah cinta dengan dunia. Sekarang tanyalah hati-hati kita. Jika kita bertambah cinta terhadap dunia, dan ingin harta terus bertambah untuk kepuasan diri kita, maka ketahuilah hati ketika itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan harus diobati, mulai mengeras. Ketika bertambah, ditambahkan kenikmatan, makanan enak, kendaraan yang bagus, dan sebagainya, dan sebagainya, ternyata dia malah cinta dunia. Panjang angan-angannya, saya ingin menggunakan harta ini untuk rekreasi ke sini, rekreasi ke sana. Saya ingin membeli barang elektronik yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Saya akan begini, matre, ya, tambah cinta pada dunia. Maka ketahuilah, hati ketika itu sedang sakit. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh memiliki harta. Tidak. Yang dituntut di sini, bolehlah kita punya harta. Akan tapi, harta kita itu kita niatkan untuk yang baik-baik. Insya Allah kalau saya punya harta yang banyak, langsung saya bantu kaum fakir, kaum miskin. Saya berikan, jangan sampai tetangga-tetangga saya ini kelaparan, tidak memiliki pakaian. Masjid saya bantu, kajian saya bantu, pondok saya dirikan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan harta yang dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan. Akan tetapi kalau misalkan seperti orang-orang Quraisy yang mengumpul-ngumpulkan hartanya saja, ingin bertumpuk-tumpuk, sehingga ingin dipuji, dia ini orang yang kaya, hartanya sekian M, sekian triliun, maka yang seperti itu tercela. Ingin mendapatkan martabat yang tinggi di dunia, maka ini tercela. Hati-hati. Sampai di sini mungkin sudah agak berat ya. Ya Pak. Dunia belum lagi, coba lihat. Ini nanti kita sedikit bicara tentang televisi. Dulu banyak nonton televisi, apalagi waktu kecil ya. Apa sekarang? Coba di televisi, settingannya itu rumah-rumah yang bagaimana? Rumah-rumah yang 3M, 2M. Yang miskin saja, rumah orang kaya di sini. Di setting seperti itu. Tidak ada nama rumah-rumah gubuk untuk jadi yang disatukan. Ini mengajarkan orang untuk cinta dunia. Belum ada lagi ada acara-acara seperti apa? Kuis-kuis yang katakanlah mengejar harta, banyak uang, seolah-olah menjadi miliarder. Sebagainya. Atau mendapatkan uang yang wah, serba intinya serba mengejar kepada cinta dunia. Yang seperti ini, kalau kita suka menontonnya, hati-hati. Ini termasuk cinta kepada dunia. Malu untuk berbuat taat, karena takut malu digunjing, atau dikatakan alim, atau dikatakan saleh-saleha. Tidak mau berjilbab, takut dikatakan alim, atau sok alim. Maka yang seperti ini termasuk bentuk dari kecintaan terhadap dunia, yang dia itu lebih ridho untuk mendapatkan pujian-pujian manusia daripada mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kelima, yang menjadi ciri, di antara ciri-ciri orang yang hatinya keras atau mulai mengeras, adalah dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, remeh atau meremehkan perbuatan-perbuatan baik dan kewajiban-kewajiban. Begitu pula menganggap remeh perbuatan-perbuatan dosa dan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau terkadang muncul di hati-hati kita perasaan meremehkan suatu perbuatan taat, sholat lima waktu, berzakat nanti dulu, saya bisa nanti mengqadha, menggantinya di kemudian hari. Atau haji, sudah punya harta tidak mau haji. Hati-hati. Sudah punya harta tidak mau haji. Kalau misalkan terlambat haji gara-gara memang ada kuota ya, sekarang berapa tahun di Batu Raja? 4 tahun atau 3 tahun? 5 tahun? 4. Daftar sekarang 4 tahun ke depan. Kalau yang seperti ini terlambat gara-gara memang kuotanya habis, tidak masalah. Tapi kalau tidak mau mendaftar, oh nanti dululah saya mau jadi modalkan dulu uang saya ini, insya Allah nanti saya mau menghajikan ke keluarga. Jangan pikirkan keluarga, pikirkan keselamatan diri kamu sendiri. Pikirkan dulu diri kamu, menghajikan keluarga, menghajikan istri tidak wajib. Punya uang untuk haji, haji dulu sendiri. Nanti haji dengan istri. Maka isanya. Apalagi kalau ada peraturan, tidak boleh berhaji seumur hidup kecuali sekali. Kecuali menjadi mahram atau pembimbing haji. Ini bagaimana? Ya. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, kalau mulai di hati kita juga merasakan bahwa maksiat, kita melihat kemungkaran seperti hal yang sangat biasa, tidak ada pengingkaran di hati-hati kita, ketahuilah hal seperti ini adalah ciri dari hati yang mulai mengeras atau hati yang keras. Melihat orang yang tidak berjilbab, jika perasaannya ah sudah biasa melihat orang yang tidak berjilbab, seharusnya ketika itu hatinya terbesik, mudah-mudahan orang-orang di sini pada berjilbab. Terbesik hati, minimal seperti itu. Nah, yang bapak-bapak yang masih punya istri belum berjilbab, suruh berjilbab. Tanggung jawab bapak-bapak kalian. Anak-anak yang punya anak-anak yang baik belum berjilbab, suruh berjilbab. Jilbab, ibu-ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, jilbab itu, yang dikatakan jilbab, bisa dipakai di luar dan di dalam sholat. Bukan jilbab-jilbab gaul zaman sekarang. Itu enggak sah di tarik sholat. Jadi kalau pakai jilbab, jilbab yang langsung kita tidak perlu pakai mukena lagi. Itulah jilbab. Bisa sholat dengannya. Pakaian sehari-hari ketika berjalan. Ya, ketika kita berjalan ke pasar kemana-mana, itu pakaian jilbab kita. Dan ketika kita datang sholat, tidak usah payah lagi sholat dengan itu. Itu namanya jilbab. Pakaian yang disyariatkan. Akan tetapi kalau misalkan harus bawa mukena lagi, ditenteng-tenteng di tas, yang seperti itu jilbabnya belum benar. Ya. Kemudian Bapak sekalian, ciri yang keenam dari hati yang keras adalah adamu al-ir.